بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: التكبير. والمقصود بهذا التكبير تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. وقد استدل بحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاسبأ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. berkata penulis penyusun rahimahullahu taala, at-takbir. Ini maksud dengan takbir adalah takbiratul ihram, dan dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Dan mereka, para ulama, telah beristidlal dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari dan Muslim, thumma istaqbil al-qiblah wa kabbir, kemudian mengarahlah kepada kiblat dan bertakbirlah. ولا يحتاج الى رفع الصوت، انما يسمع نفسه اذا كان يصلي منفردا، اما اذا كان اماما فيحتاج الى رفع الصوت، بل يجب رفع الصوت حتى يسمع من خلفه. Dan tidak diperlukan untuk dia mengangkat suaranya, cukup untuk dia memperdengarkan dirinya sendiri apabila dia salat sendirian. Adapun apabila dia salat sebagai imam, maka dia harus mengeraskan suaranya, bahkan itu adalah perkara yang wajib agar dia memperdengarkan makmumnya. Baqiya hal yaqum maqam at-takbir ayrahu min al-adhkar ka'an yaqul la ilaha illallah. Waqad jaa fi ba'd al-hadith afdal adh-dhikr la ilaha illallah أو يقول سبحان الله أو يقول الحمد لله أو غير ذلك من الأذكار، هل يجزئ؟ الجواب: لا يجزئ إلا بالتكبير، وإن قال بهذا بعض أهل العلم، فعامة أهل العلم أنه لا يجزئ إلا التكبير، لقول عليه الصلاة والسلام فكبر، ولقوله عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير، وغير ذلك من الأدلة. Apakah boleh untuk seorang itu bertakbir, yaitu mengganti lafaz takbir dengan lafaz yang lainnya seperti kalimat la ilaha illallah? Bahkan datang dalam suatu hadis bahwa zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah, ataupun dengan tasbih, ataupun tahmid, ataupun yang selainnya. Apakah boleh, apakah perkara tersebut boleh untuknya? Yang benar dalam pendapat ini atau perkara ini adalah dia harus mengucapkan kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar. Walaupun di sana sebagian para ulama berpendapat dengan bolehnya, akan tapi yang sahih dan perkara ini adalah harus dengan lafaz takbir, sebagaimana dalam hadis fakabbir, maka bertakbirlah, dan juga hadis watahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkannya adalah takbir. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Baqiya tabligh takbir al-imam wa hakadha aidan adhkar al-imam. Hadha in ihtaja ila dhalik, mithl an yakun al-masjid wasi'an وهناك مكرفون انطفت الكهرباء، لا بأس لمن كان جهوري الصوت أن يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع الناس، أو إذا احتاج إلى ذلك عموما، مثل أن يكون مثلا الإمام مريض ما يستطيع رفع الصوت، أو ما شابه ذلك من الذي يحتاج إليها. أما إذا كان لا يحتاج إلى ذلك ويأتي إنسان ويرفع الصوت بدون حاجة، فقد مر بي كلاما لشيخ الإسلام والذي أذكره الآن يقول ببدعية هذا، ببدعية ماذا؟ تبليغ التكبير، تكبير الإمام، إذا كان لغير حاجة ولغير ما ضرورة. Kemudian di sana ada permasalahan yang lain, yaitu tentang mengeraskan suara atau menyampaikan takbirnya imam, seperti apabila mati lampu, listrik putus, ada mikrofon, tetapi mikrofonnya tidak mampu untuk dimanfaatkan, atau dalam keadaan-keadaan yang dibutuhkan, seperti apabila imam tersebut lagi sakit, atau masjidnya sangatlah luas tidak terdengar suaranya. Maka tidak mengapa untuk seorang yang suaranya keras melanjutkan takbirnya imam agar manusia yang lainnya mendengarkannya. Kemudian apabila dalam perkara tersebut tidak dibutuhkan ya, manusia mendengarkannya, maka aku telah pernah membaca atau lewat dari kalamannya, ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang saya ingat bahwa beliau mengucapkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang termasuk dari bid'ah, yaitu untuk seseorang menyampaikan takbirnya imam. Menyampaikan takbirnya al-imam dalam keadaan yang tidak dibutuhkan. Wa mata yakunu hadha at-takbir? Wa raf'al yadayn. Al-adillah tadul ala annahu yajuz at-takbir ma'a ar-raf' في آن واحد، ويجوز أن يكون التكبير ثم رفع اليدين، ثم ويجوز أيضا رفع اليدين والتكبير بعد، كل هذا ثابت في الصحيح. Kemudian kapankah dia boleh mengangkat tangannya dan juga takbir? Apakah dia mengangkatnya bersamaan, melakukannya bersamaan, yaitu takbir dan juga mengangkat kedua tangannya, ataukah sebelumnya, yaitu mengucapkan takbir sebelum dia mengangkat kedua tangannya, ataukah mengucapkan takbir setelah dia mengangkat tangannya, maka seluruh perkara tersebut adalah boleh sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Baik, wa yarfa' yadayhi mamdudat al-asabi' hakadha بدون تفريج ولا أيضا انحناء، إنما ممدودات الأصابع هكذا. Dan juga takala dia mengangkat kedua tangannya, hendaknya dia meluruskannya. Meluruskannya seperti ini, dan juga tidak membutuhkan untuk direnggangkan, itu jari-jarinya. Dan juga tanpa ditundukkan. طيب إلى أين يرفع يديه؟ جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه، هذان منكبان، حذو أي مساوي للمنكبين. وجاء في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. جمع بعض أهل العلم قال إن الذي أخذ أن تكون يعني آخر الكف في عند الكتف وأعلاه عند الأذنين، أما من حيث كثرة الأدلة فأكثرها أنه يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ولا بأس إن رفع قليلا حتى يحاذي بهما فروع أذنين. Kemudian sampai manakah dia mengangkat kedua tangannya؟ Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melakukan takbir beliau mengangkat kedua tangannya yuhadi mankibai, sejajar dengan kedua pundaknya. Naam, dan juga boleh untuk dia mengangkat, atau datang dari hadis Malik bin Huairis radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai pada ujung dari telinganya atau pangkal telinganya. Dan orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, yang dimaksud adalah telapak tangannya. Dan yang mengucapkan atau yang meriwayatkan tentang hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat sampai ujung atau pangkal telinganya adalah dari ujung-ujung jarinya. Dan tidak mengapa untuk seseorang, atau dari ditinjau dari segi adillah dalil, maka dalil-dalil yang menunjukkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ada lebih banyak. Dan tidak mengapa untuk seseorang mengangkat sedikit. Fi kam mawdha' turfa' al-yadan fi shalah? Fi arba' mawadhi'. Al-mawdha' al-awwal 'inda takbirat al-ihram. والموضع الثاني عند الركوع والموضع الثالث عند الرفع منه والموضع الرابع عند أن يقوم من اثنتين بعد الجلوس أي عند التشهد الأول يتشهد ثم يقوم فإذا قام رفع يديه هذه أربع مواضع يرفع يديه في الصلاة. Kemudian pada berapa tempatkah seorang yang sholat mengangkat kedua tangannya di waktu sholatnya? Maka orang tersebut mengangkat kedua tangannya pada empat tempat, yaitu pada takbiratul ihram, kemudian tak kala dia hendak untuk sujud, dan juga tak kala dia mengangkat badannya enam ruku, tak kala dia hendak ruku, kemudian yang ketiga tak kala dia mengangkat badannya setelah rukuk. Dan yang perkara yang keempat adalah tak kala dia telah selesai dari tasyahudul awla yang pertama. Baik, jika kabbara takbirat al-ihram, fa aina madha yaf'al ba'da dhalik? Yada' dhahra kaffihi aw batn kaffihi al-yumna 'ala dhahr kaffihi al-yusra. Batn kaffihi اليمنى على ظهر كفه اليسرى وله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يضع الكف على ظهر الكف، والحالة الثانية أن يضع الكف على الرسغ، هذا الرسغ وهو المفصل بين الكف والساعد، والحالة الثالثة أن يضع الكف على الساعد. ثلاث حالات له أن يفعل، تارة هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا، كل هذا على عليه أدلة. Kemudian apakah yang dilakukan orang tersebut apabila dia telah selesai melakukan takbir, di manakah dia meletakkan kedua tangannya? Di sini ada tiga keadaan. Yang pertama, untuk dia meletakkan telapak atau perut telapak kanannya, telapak tangan kanannya di atas pundak dari tangan kirinya, telapak tangan kirinya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk orang tersebut meletakkannya pada rusq, yaitu persendian lengan kirinya. Yang namanya rusq adalah persendian atau perantara antara telapak tangannya dan juga lengannya. Pergelangan ya. Ini lengan atau pergelangan? Pergelangan, persendian. Baik, pergelangannya. Ya, dan terus dia adalah perantara antara telapak tangan dan juga lengan. Kemudian keadaan yang ketiga, untuk dia melaksanakannya atau meletakkan telapak tangan kanannya di atas pergelangannya, dan ketiga perkara tersebut memiliki dalil-dalil masing-masing. Baqiya aina yadh yadayhi. أين يضع يديه؟ جاءت أحاديث بعضها أنه يضع يده على صدره، وبعضه على سرته، بعضه إلى أسفل، وكل هذه الأحاديث لم تثبت، حتى الوضع على الصدر لم يثبت. جاء من حديث أن النبي صلى الله عليه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هذا لم يثبت، لكنه أصح حديث. هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف، لكن هذا أصح مع أنه ضعيف. قال بعض أهل العلم ولا بأس إن جاءت أدلة كلها ضعيفة أن يعمل بأصح ما ورد منها، وأصح ما ورد منها حديث وائل بن حجر، ذكرته حديث وائل بن حجر أصح ما ورد في هذا الباب. حديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، هذا أصح ما ورد. وهنا ننبه عن أمر، بعضهم يحصل منه تنطع، ما بقي إلا أن يخنق نفسه، لا ما يحتاج إلى هذا، سدد وقارب حتى لو نزل قليلا الأمر سهل. لماذا الأمر سهل؟ لأنه ما ثبت أي دليل، أي نعم ما ثبت أي دليل، لا على السرة ولا على الصدر ولا على الخاصرة ولا على ذا ولا ذاك، الخاصرة بالنسبة ثبت النهي. فعلى هذا نعمل بأصح ما ورد، وهو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، فإن نزل قليلا الأمر سهل. Kemudian setelah itu, di manakah orang yang salat meletakkan kedua tangannya? Apakah dia meletakkannya di atas dadanya atau di atas pusatnya ataupun lebih rendah dari perkara tersebut? Nah, dan tidak mengapa untuk dia melaksanakannya pada di mana dia hendaki, dikarenakan seluruh dalil-dalil yang menunjukkan perkara tersebut adalah seluruhnya dhaif, tidak ada yang sahih. Nah, dan datang hadis yang paling baik di antara hadis-hadis dhaif yang tersebut, hadis Wa'il bin Hujr, bahwa beliau berkata, saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Hadis ini adalah hadis yang paling baik dalam riwayat-riwayat tersebut, bersamaan dia adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak mengapa untuk kita mengamalkan hadis yang dhaif, yang di mana hadis dhaif tersebut adalah hadis yang paling baik di antara hadis-hadis yang dhaif lainnya. Di antara hadis-hadis yang dhaif lainnya. Dan hendaknya dalam perkara tersebut tidaklah seseorang berlebih-lebihan sampai-sampai dia mengangkat dekat pada lehernya, tidak yang sisa kecuali dia hanya sekedar mengecek lehernya. Ya, tidak mengapa untuk agar lebih turun dari dadanya, yang dimana perkara tersebut adalah perkara yang mudah, gampang. Mengapa gampang? Dikarenakan dalam perkara tersebut tidak ada hadis yang sahih dalam perkara tersebut, baik itu dia letakkan dalam dada, di atas dadanya, pusatnya atau lebih rendah dari perkara tersebut, ataupun pinggangnya. Adapun pinggangnya, kata beliau, datang telah sahih, telah sabit dalil tentang pelarangan untuk meletakkan kedua tangan di pinggang seseorang. ولا يجوز له أن يضع يديه على خاصرته، خاصرها هنا، كما يفعل بعض العوام، رأيناهم إذا به إما يضع يده على الخاصرة إما هنا أو هنا، هذا لا يجوز. وقد ورد النهي عن ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مختصرا، وفي لفظ أن يجعل يده على خاصرته، هذا لا يجوز. Dan tidak diperbolehkan untuk seseorang meletakkan kedua tangannya di pinggangnya, yaitu seperti begini, kata beliau. Dan kami telah mendapatkan kebanyakan dari orang-orang awam melaksanakannya, baik itu sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dan telah datang dalil yang sahih bahwa Rasulullah SAW naha an yusalli ar-rajul mukhtasira, melarang untuk seorang salat dalam keadaan mukhtasir, yaitu meletakkan kedua tangannya pada pinggangnya. Qala al-mu'allif rahimahullah al-khushu' wa an-nadhar ila mawdi' as-sujud. Amma bin-nisbah lil-khushu' fa-akhtalaf ahli al-ilm hal huwa wajib an yakhsha' fi salatih am yustahab. Wal-ladhi yadhar wallahu alam الصواب أنه يستحب ولا يجب، وهذا شيء قد لا يستطيعه الإنسان، ولهذا يحصل السهو في الصلاة وربما يسهم الراء مرتين وربما يدخل في الصلاة يعني وعنده مشاغل وأمور وأشياء. فإذا قلنا بالوجوب قد ربما على قول بعض الناس على قول بعض أهل العلم ربما نقول بالبطلان الصلاة. أي نعم، والصواب في هذا أنه يستحب له الخشوع. والدليل على ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتي الشيطان إلى المصلي وهو يصلي يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وأيضا هذا شيء من المعلوم، يعني أن الإنسان ربما يحصل له سهو في صلاته، وعلى هذا فهذا هو الأقرب أن الخشوع مستحب. ولا يعني هذا أنه يعني يتساهل في هذا الأمر، لا، فإنه قد فاته خير كثير. فالخشوع في الصلاة يعتبر لب الصلاة، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعلى هذا أدلة كثيرة. Kemudian beliau berkata al-khusyu' wan nazar ila mawdi'is sujud. Khusyu' dan juga melihat kepada letak atau tempat sujud. Adapun perkara khusyu', maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya, apakah dia perkara yang wajib ataukah yang dianjurkan. Yang sahih dalam permasalahan ini, khusyu' adalah perkara yang dianjurkan dan bukan dari perkara yang wajib. Mengapa? Dikarenakan perkara khusyu' adalah perkara yang hampir-hampir tidak mampu untuk seorang mendapatkannya atau ya khusyuk dalam seluruh salatnya. Dikarenakan manusia bisa saja dia lalai pada salatnya satu kali, dua kali ataupun lebih. Bahkan dia dikarenakan kesibukannya akan mengingat kesibukannya. Telah datang dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah menyebutkan tentang syaitan mendatangi salah seorang yang sedang salat. Dia akan berkata kepadanya, ingatlah perkara ini, ingatlah perkara ini, ingatlah perkara ini, kepada suatu perkara yang dia tidak pernah mengingatnya sebelumnya. Dari sini, kita mengambil bahwa perkara khusyuk adalah perkara yang mustahab dan bukanlah dari perkara yang wajib. Tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian dari kalangan ulama, yang dimana apabila mereka mengatakan bahwa itu adalah perkara yang wajib, bisa saja kita mengatakan bahwa salatnya kita adalah batil, tidaklah sah. Akan tetapi dia adalah perkara yang mustahab dikarenakan tidaklah seseorang itu lepas dari perkara lalai dalam salatnya. Bukan berarti kita mempergampang-gampangkan permasalahan khusyuk dalam salat, yaitu membiarkannya. Akan tetapi kita harus memperhatikannya, dikarenakan barang siapa yang tidak memperhatikannya dia telah terlewati, terluputkan dengan perkara-perkara yang sangatlah mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yang di mana mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Dan dalil-dalil dalam perkara tersebut adalah sangatlah banyak yang menunjukkan pentingnya khusyuk. Baik, bahkan khusyuk kata beliau lubus salah, inti atau hatinya salat tersebut. ولهذا جاءت أدلة تدل على أن المصلي يجتنب ويبتعد عن كل ما يلهيه. من ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فمثلا حضرت الصلاة وقدم العشاء ونفسك تتوق إليه بحيث تذهب تصلي ما تدري ماذا تقول، الناس في صلاة وانت حول الطعام، جاء حديث إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب، وهنا حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام، يعني كل ثم ذهب صلي. أي نعم. وكذلك أيضا مدافعة الأخبثين. Dari perkara atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya khusyuk adalah dalil-dalil tentang pelarangan untuk seseorang mendatangi salat, atau untuk seseorang salat kepada perkara-perkara yang dapat melalaikannya, mendatangi perkara-perkara yang dapat melalaikannya dalam salatnya, seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi seseorang yang telah hadir kepadanya makanan, dan juga tidak ada salat bagi seseorang dalam keadaan menahan kencing. Merasa terdesak dengan kencingnya atau buang air kecil ataupun buang air besar. Baik. Dan ini adalah bukti bahwa tidak pentasnya untuk mada tentang pentingnya khusyuk dalam salat. Bahkan datang dari suatu riwayat bahwa Rasulullah bersabda, apabila telah datang makan malam, maka janganlah kalian makan, janganlah, dan telah hadir waktu salat, janganlah kalian salat maghrib sebelum kalian memakannya. Maghrib. Maghrib. طيب بقي مدافعة الأخبثين. إيش ما هما الأخبثان؟ البول والآئط. فإذا كانت هذه المدافعة شديدة بحيث توصل المصلي إلى أنه لا يفقه ما يقول ولا يشعر، أو مثلا يدافع مدافعة شديدة حتى يعني يفقد بعض الأذكار منها، فإن الصلاة باطلة إن أدت به المدافعة إلى هذا الحال، فالصلاة باطلة. وإن كان يدافع لكنه مع ذلك ليست مدافعة شديدة، ومع ذلك هو يفقه ما يقول ويشعر، ومن هنا ففي هذا الحال تكره الصلاة ولا تبطل. Adapun permasalahan untuk dia menahan dua perkara yang jelek, yaitu air besar ataupun air kecil, maka apabila dia menahannya dengan sangat, yaitu kebutuhannya sudah mau sekali keluar ya, sudah mau sekali keluar, sampai-sampai dia menahannya dengan sangat, sehingga dia pun terlupakan atau terputkan dengan beberapa zikir-zikir dalam salat tersebut, maka dalam keadaan seperti ini, maka salatnya adalah batil, tidaklah sah. Adapun kalau perkara tersebut tidaklah terlalu, dia sedang menahannya, ada sedikit dari juhud dalam perkara tersebut, maka kita sebutkan, dan dia tidak terluputkan dari sebagian zikir-zikir dalam salat tersebut, maka kita sebutkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang makruh dan tidak membatalkan salatnya. Wa hakadha aidan yabta'id 'an al-albisah allati fiha an-nuqush wal khutut li'annaha mimma tulhi. Mathalan anta tusalli wa amamak man yusalli imma ya'ni 'alayhi izar mukhattat aw jubbah mukhattatah aw 'imamah. فهذه من الملهيات، فينبغي الابتعاد عن كل ما يلهي. وقد ورد في ذلك حديث، اذهبوا بهذه الانبجان واتوني بانبجان أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فهذه من الملهيات، ولهذا ينبغي للمصلي أن يبتعد حتى ولو كان لا سيما في الصلاة عن أسباب المؤدية أو الأسباب المؤدية إلى عدم الخشوع، مثل ما تقدم ذكره من الألبسة المخططة، العمامة أو الرداء أو الإزار وهكذا. Yang termasuk dalam perkara ini juga adalah untuk hendaknya orang yang tadi menjauhkan dirinya dari pakaian-pakaian yang dapat melalaikannya dalam salatnya, baik itu pakaian yang ada garis-garisnya atau ada gambar-gambarnya, baik itu sarung ataupun jubah ataupun imamah ataupun yang selainnya. Bahkan telah datang hadis dalam perkara tersebut, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhabu bi khamisati." Khamisati Abi Jahmin wa atuni bi ambijaniyati Abi Jahmin, fa innahu alhadni fa innaha alhadni anifa an salati. Bahwa pergilah khamisahnya Abu Jahmin ini kepadanya dan datangkanlah kepadaku anjabiyah. Dikarenakan khamisah tadi yaitu kain yang ada gambarnya, semua ditafsirkan dalam beberapa riwayat. Dikarenakan kain tadi itu melalaikanku pada salatku tadi. Oleh karena itu hendaknya bagi seorang yang melakukan salat menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dapat melalaikannya dari berupa pakaian-pakaian sebagaimana telah disebutkan tadi, baik itu berupa sarung, jubah ataupun imamah ataupun yang semisalnya. وينبغي ايضا للمصلي ان ينظر في صلاته الى موضع سجوده. ورد في هذا حديث لكن الذي اعرفه انه فيه ضعف، لكن ايضا هذا شيء معلوم، اذا كان الرجل يتخبط تاره في الساريه وتاره في هنا وهناك يتخبط ببصره يعني يدل على التشويش، ولكن إذا قام إلى الصلاة يبرز وينظر موضع السجود، نعم، ويعني يقرأ ما جاء بقراءة مثلا قراءة الفاتحة ويتدبر ويخشع في الصلاة، فإن مثلا الالتفات يمين ويسار لا يجوز، قد جاءت بذلك أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر هنا إن الالتفات اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، فعليه إذا قام إلى الصلاة ينظر إلى موضع السجود فإنه أدعى للخشوع. Kemudian juga orang tersebut hendaknya memperhatikan dan berupaya untuk melihat tempat sujudnya, dikarenakan dari sesuatu yang dimaklumi orang yang sholat sedangkan matanya itu melirik kiri kanan, kadangkalanya ke arah tiang, kadangkalanya ke arah sini dan ke sana, menunjukkan ini adalah perbuatan yang tidak khusyuk di dalamnya, tidak ada kekhusyukan di dalamnya. Bahkan telah datang hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan tentang iltifat, menoleh kiri ataupun kanan dalam salat adalah ikhtilas yakhtalisu syaitan min salatil abdi. Dia adalah ikhtilas. Apa ikhtilas? Kecurian. Kecurian, ya. Kecurian. Yang dimana syaitan mencuri khusyuknya seorang hamba dalam salatnya. Oleh karena itu, hendaknya dia betul-betul memperhatikan, melihat kepada tempat sujudnya agar yang dimana perkara tersebut adalah lebih mengundang kepada kekhusyuan. ولا يجوز للمصلي ويحرم عليه أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي. ورد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أو لا تختصن أبصارهم، جاء بهذا وهذا. Dan juga tidak boleh bagi orang tersebut ataukah diharamkan untuk dia melihat ke atas langit, ke arah langit. Dan telah datang hadis pelarangan dalam perkara tersebut, la yantahinna aqwamun an raf'ihimul an raf'ihim absaruhum ila sama. Baik. La yantahinna aqwamun yarfa'una absaruhum ila sama aw yaraddahum aw yaraddahum Allah aw la yartaj'u la yarji'u ilaihim aw takhtafa absaruhum aw takhtafa absaruhum. Bahwa hendaknya kaum-kaum yang mereka mengangkat, mereka berhenti dari satu kaum berhenti dari mengangkat pandangan-pandangan mereka menuju langit tak kala mereka salat, atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan pandangan mereka atau membutakan mereka. Qala al-muallif rahimahullah du'a al-istiftah. Amma du'a al-istiftah fa kathira jiddan Wa asah ma warada fiha hadith Abi Hurairah fi as-sahihain. Qala kana an-nabiyyu alayhi as-salatu was-salam ila qama ila as-salah wa kabbar sakata hunayha. Qultu bi abi wa ummi anta ya Rasulullah madha taqul ba'da at-takbir? Qala aqul Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح دعاء من أدعية الاستفتاح وهي كثيرة جدا. Kemudian berkata beliau tentang doa al-istiftah, dan doa-doa istiftah telah berdatang dalam bentuk-bentuk yang banyak, dan riwayat yang paling sahih, yang paling benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala tak kala salat, tak kala telah menyebutkan takbir, bertakbir, dia diam sejenak. Kemudian aku berkata, bi abi ummi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ماذا تقول بعد التكبير, apa yang kau ucapkan setelah engkau bertakbir? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa awalnya, Allahumma ba'id baini wa baini khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, wahai Allah jauhkanlah aku dan juga dari dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan juga barat. Wahai Allah ampunilah atau cucilah aku. Naam. Allahumma qini min khataayaa. Wahai Allah ampunilah aku dari dosa-dosaku. Sebagaimana sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Sebagaimana engkau mensucikan pakaian putih dari kotoran. Wahai Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan juga es. Dan ini adalah riwayat yang paling sahih, dan di sana ada riwayat-riwayat yang lainnya. Ambunnya. Salju. طيب هذا قد يقول قائل طويل. ذكر المؤلف هنا قال وهي أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك, هذا من أدعية الاستفتاح, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Dan bisa saja soal akan katakan doa tadi, doa istiftah yang tadi kita bacakan sangat panjang. Oleh karena itu muallif, penulis, penyusun kitab ini menetangkan doa yang sangat, yang lebih pendek, dan juga menyebutkan bahwa ini adalah yang lebih masyhur, yang lebih terkenal, yaitu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Qala al-muallif thumma yasta'idhu billah ta'ala wujuban wa ya'tam bitarkih. Naam, al-isti'adatu fi as-salah 'inda qira'ati al-Qur'an tajib. قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian beliau mengatakan, kemudian hendaknya orang tadi itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang adalah perkara yang wajib, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan berdosa. Iya, kata beliau, iya, perkara yang adalah perkara yang wajib, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk beristiazah tatkala hendak membaca Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila kalian membaca, kamu membaca Al-Qur'an, maka beristiazahlah kepada Allah dari syaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Tsumma yaqulu al-basmalah sirran. Ba'da at-ta'awudz yaqra أو يقول البسملة سرا لما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين, وفي لفظ في الحديث كانوا يسرون أي ببسم الله الرحمن الرحيم, أي يسرون بها ويجهرون بالقراءة. Kemudian setelah dia bertawud, hendaknya dia tidak mengeraskan kalimat basmalah dari surat Al-Fatihah. Dan ini adalah perkara yang sunnah. Telah datang hadis yang menunjukkan perkara tersebut dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan bahwa aku salat di belakangnya Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar, mereka tidaklah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Datang dalam riwayat yang lainnya bahwa mereka mengincilkan suara mereka dalam pengucapan Bismillahirrahmanirrahim. طيب بقي الجهر بالبسمله ما حكمها؟ بعض اهل العلم عد هذا من البدع، وان الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بدعه، والذي يظهر انه ما هو بدعه، لانه قد عزي الى بعض السلف بل الى بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الجهر بها، وعلى هذا فالاسرار بها هي السنه، ومن جهر يكون خالف السنه، إلا أنه لا يصل فعله هذا إلى البدعة. Kemudian, apakah hukum untuk menjaharkan, mengeraskan basmalah? Sebagian para ulama menyebutkan bahwa atau menghukumi perkara tersebut adalah perkara yang bid'ah. Perkara yang bid'ah, akan tetapi yang nampak bagiku, perkara tersebut tidak sampai pada bid'ah. Dikarenakan telah disandarkan kepada sebagian dari para ulama, bahkan dari sebagian para sahabat, mereka mengeraskan kalimat basmalah waktu salatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang menyebutkannya, yaitu mengeraskan basmalah, maka kita sebutkan dia menyelisihi sunnah. Dan fi'il tersebut bukanlah dari perkara yang bid'ah. Qala rahimahullah qira'atul fatihah. Qira'atul fatihah ruknun min arkanis salah. لحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة خداج خداج، وغير ذلك من الأدلة. Kemudian beliau berkata قراءة الفاتحة membaca surat الفاتحة. Dan membaca surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Berdasarkan dalil atau sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan datang dalam riwayat yang lain, salat yang tidak dibaca dalamnya Al-Fatihah, salatnya adalah khida'un khida'. Khida'un. Yani bermakna la syai. Yaitu tidaklah sempurna atau tidak ada apa-apa baginya. Fa'ala hadha fa qira'atul fatiha ruknun min arkanis salah. Baqiya in qara'a al-fatiha wa taraka ayah. Hal tashih salatuh? Al-jawab la. Labud an tuqra'a al-fatiha kamilah. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan, maka membaca surat al-fatiha adalah satu rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian bagaimana kalau orang tersebut meninggalkan satu ayat dari surat Al-Fatihah, dia tidak membacanya, apakah salatnya itu sah atau tidak? Yang benar, salatnya tidaklah sah, bahkan batil, dikarenakan dia tidak menyempurnakan atau membaca surat Al-Fatihah. Baqiya law annahu qara al-Fatihah illa harf. Misal an yaqul alhamdulillahi rabbil alamin, rabbi ma shaddada وقال ربي لأن الحرف المشدد من حرفين أو ترك حرفا واحدا من الفاتحة هل تصح صلاته؟ الجواب على الصحيح لا حتى يقرأ الفاتحة كاملة. Kemudian bagaimana kalau orang tersebut tidak menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihah seperti tidak membaca satu huruf saja di antaranya, contohnya apabila dia mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ucapkan dengan takhfif. Tidak mengucapkan Rabbi. Yang dimana tasyyid dalam permasalahan Rabb adalah menunjukkan dari dua huruf ba. Dia meninggalkan salah satunya. Ataupun dari satu huruf dari surat Al-Fatihah. Apakah salatnya sah ataukah tidak? Maka yang benar dalam permasalahan ini adalah salatnya batil, tidaklah sah. Dikarenakan dia tidak menyempurnakan surat Al-Fatihah. بقي إذا كان مقتديا يعني مأموما هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة؟ هذا إن كانت الصلاة جهرية يقرأ الفاتحة ثم ينصت، وإن كانت الصلاة سرية قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر بعدها حتى إذا ركع الإمام ركع معه. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لابد من قراءة الفاتحة ولو كان يسمع قراءة الإمام، لابد أن يقرأ الفاتحة إذا كان الصلاة جهرية ثم بعد ذلك ينصت، وأما السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر ثم إذا ركع الإمام ركع معه. Kemudian, apakah dia membaca Al-Fatihah bersamaan dengan bacaannya Al-Imam ataukah tidak? Maka perkataan yang rajih, yang benar dalam perkara ini adalah apabila sebelumnya apabila dia seorang makmum, ya seorang makmum, apakah dia membaca Al-Fatihah bersama dengan imamnya ataukah dia diam? Maka yang benar dalam ucapan dalam perkara ini adalah untuk dia membacanya apabila dalam salat yang jahriyah, membacanya dalam salat jahriyah kemudian dia diam dan mendengarkan bacaannya imam. Dan apabila dalam salat yang sirriyah, maka dia membaca surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dia baca pada saat tersebut kemudian apabila imam tersebut rukuk, maka hendaknya dia rukuk bersamanya. Ini adalah ucapan yang paling benar, yang paling rajih dari ucapan-ucapan para ulama dalam permasalahan ini. Baqiya idza adraka al-imam raki'an wa raka'a ma'ah, hal tuhsab tilka ar-rak'ah am la? 'Ammat ahli al-'ilm annaha tuhsab rak'ah. Wa dhahaba جمع من أهل الحديث كالبخاري والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم كثير ذهبوا إلى أنه لا تجزئ، بل يتابع الإمام ويعيد الركعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والذي يظهر أن الثاني هو أقرب أنه يتابع الإمام ويعيد الركعة لأنه ما قرأ فيها. لكن بقي من قال بقول الجمهور عامة أهل العلم، وعلى هذا أيضا الشيخ الألباني لا بأس به. Kemudian bagaimana apabila dia datang sedangkan dia mendapatkan imam telah rukuk, kemudian dia rukuk bersamanya, apakah rakaat tersebut dihitung untuknya ataukah tidak? Jumhur atau kebanyakan dari kalangan ahli ilm berpendapat bahwa rakaat tersebut dihitung untuknya, itu dihitung satu rakaat. Akan tetapi di sana seperti Al-Imam Bukhari, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan selainnya berpendapat bahwa rakaat tersebut tidaklah dihitung untuknya, yaitu apabila dia rukuk bersama imam, selesai salatnya imam tersebut dia menambah satu rakaat yang berikutnya. Mereka berdalil dengan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah yang akrab, yang paling dekat, yang rajih, yang benar. Adapun bagi siapa yang mengambil pendapatnya jumhur ulama yang dia itu adalah pendapatnya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, maka tidak mengapa. انظروا الأسئلة الذي هي مهمة على البدس. يعني يطول التكبير الله أكبر، ذكروا هذا حتى قالوا لا يخلى، يعني يحصل فراغ بين الصلاة يعني بدون ذكر، ولهذا قالوا يستحب أن يطول هذا التكبير، لكن ما لهم دليل، وعلى هذا فيكبر كما جاءت الأدلة بدون تطويل. تسمحن؟ أنا طيب.